Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa mawala, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi ini kita jumpa kembali dalam acara nikmatnya sedekah, yang pasti acara yang kita nanti, yang kita tunggu-tunggu, karena setiap episodenya memberikan sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita. Hamba kekasih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pagi ini yakni sedekah dan cara membebaskan hutang. Kalau kita bicara hutang, yang pasti setiap kita pernah melaksanakan atau mungkin hari ini kita termasuk orang yang sedang menghutang. Bicara tentang hutang, saya teringat Ustaz dengan sebuah kisah yang pernah saya baca dalam sebuah buku. Ada dua orang Bani Israel, dia saling minjam-meminjam. Satu orang Bani Israel yang meminjam, dia bilang bahwa aku sedang membutuhkan uang sekitar 1000 dirham. Lalu kata si orang yang ingin memberikan pinjaman, dia berkata, kalau aku pinjamkan hari ini, siapa yang jadi saksi? Si orang yang satu bilang, Allah yang jadi saksi. Terus nanti kalau sanya kau gak bisa lunasi, siapa yang bisa tanggung? Allah yang tanggung. Percayalah kedua sahabat ini, diberikanlah uang 1000 dirham pinjaman tersebut. Lantas pulanglah masing-masing kedua orang ini. Dan kedua orang ini, tempat tinggalnya dipisah oleh sebuah sungai yang sangat luas, sehingga dia nanti berjanji di satu tempat akan mengembalikan uang pinjaman itu. Apa yang terjadi, hamba kekasih Allah? Ketika si orang Yahudi hendak mengembalikan pinjaman tersebut oleh kepada sahabatnya tadi, tiba-tiba tidak ada satupun sampan yang mendekatinya. Sampai larut malam, dia tunggu-tunggu gak kunjung juga. Akhirnya si Yahudi yang meminjam uang tadi, karena dia sudah janji hari itu akan kembalikan uang itu, dia melihat ada sebongkah kayu. Lalu kayu itu ditebas menjadi dua, dan uang dirham tadi dan sepucuk surat dititipkan di situ. Dia bilang, Allah yang maha menghendaki segala sesuatu, semoga Allah sampaikan uang ini kepada yang empunya. Diikat kayu itu dan dialir di sungai. Nah yang nunggu tadi, seorang yang punya uang pun nunggu, kemana kok gak kunjung juga sahabatnya. Yang kata janji hari ini ingin mengembalikan uang. Karena dia ingat rumahnya, ingat istri dan anaknya belum makan, lalu dia ingat ada sebongkah kayu lewat di sungai, lalu dia ambil, mudah-mudahan kayu ini bisa menjadi bahan bakar makanan untuk anak dan istri saya. Diambillah kayu itu. Sesampai di rumah, ketika hendak dibakar, dibuka, ternyata ada uang. Dan sepucuk surat bahwa dia tidak bisa mengembalikan utang lantaran gak ada sampan, Ustaz. Ini orang yang meminjami dan dipinjami mengembalikan dengan cara yang baik. Nah ini dengan tema kita kali ini cocok banget, Ustaz, ya, kisah yang tadi. Tapi sebelumnya ini udah ada apa nih, Ustaz? Iya nih pemirsa ya, kamera barangkali bisa disorot gak nih ya? Bisa disorot. Ini ada, sebelum kita mulai tayang, ini ada jamaah yang kemudian pada sedekah nih. Ini bisa disurut ya, surut. Ya. Ada cincin, ada segala macam nih, alhamdulillah ya. Dan pemirsa, jauh-jauhin suuzon dari kami berdua. Insya Allah kami mah penyeru sedekah, ya, bukan penikmat sedekah. Uang sedekah. Insya Allah, malah pemirsa doain kami supaya nggak doyan sama yang beginian. Ya, kita mah doyannya sama duit yang kita cari sendiri, yang halal, yang barokah. Yang beginian mah langsung kita kemudian salurkan. Tapi saya pantangan juga memberikan kepada yang meminta. Ini juga sebuah prinsip saya ya. Jadi mohon maaf itu kalau memang ada yang pada, saya perhatikan surat-surat dari pemirsa semua. Saya punya utang sekian juta sama bibi, sama paman, sama segala macam. Saya bilang sudahlah, yang begitu itu datang kepada Allah. Yang begini ini kita dedikasikan ya kepada tempat yang memang kita sudah sama-sama niatkan, yaitu kepada para penghafal Al-Quran. Kalau ada yang kemudian bicara, kok sedekah ke kelompoknya sendiri saja sih? Oh, itu bukan kelompok saya, itu kelompok kita semua. Pencinta Al-Quran itu keluarganya Allah. Saya malah gak kenal sama siapa yang saya bagi, gak ngerti juga. Pokoknya asal dia pesantren penghafal Al-Quran, asal dia santri-santri penghafal Al-Quran, kita salurkan ke situ. Tapi kita juga tidak mau memberikan kepada yang memang meminta. Kepada pesantren-pesantren, kepada madrasah-madrasah yang kepengen dapat rezeki, ya rame-rame saja menjalankan apa yang kita sama-sama pelajari, yaitu bersama-sama santrinya sholat malam, bersama-sama santrinya kemudian duha, bersama-sama santrinya, dan itu pasti sudah dilakukan insya Allah. Kalau emang itu benar-benar pesantren, kayaknya mah gak mungkin dia minta-minta. Kayaknya begitu, kalau benar-benar pesantren mah gak mungkin minta-minta, dia tinggal duduk, diem, yuk, pasti rezeki dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau emang ada yang lolos pesantren atau madrasah yang memang meminta, barangkali memang belum diizinkan sama Allah, memiliki keyakinan bahwa dia udah di tracknya, dia tinggal ngangkat tangan saja sama Allah, Allah akan berikan rezeki buat dia. Baik, Ustaz Albar ya, sebelum kita bahas bagaimana caranya kita melunasi hutang, saya perlu memberitahu, ada keistimewaan buat kita-kita yang memberikan hutang. Kalau kita bersedekah, dibalas 10. Tapi kalau kita memberikan hutang, itu dibalas 12 kali. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang kita utangin itu pasti perlu banget. Kalau kita sedekah kasih duit, belum tentu dia perlu. Tapi kalau emang dia utang, pasti dia perlu. Utang yang seperti apa? Tentu saja utang yang bukan utang kayak kita-kita orang begini, tapi utang yang pengen nyari makanan, apa segala, nah itu yang kita perlu kasih utangan. Bersedekah biasa 10, tapi kalau bersedekah dengan cara memberikan hutang, 12. Itu 12 kali dibayar. Baik Ustaz, sebelum Ustaz lanjutkan tentang bagaimana membebaskan hutang, kita saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Jika Anda bermimpi, apakah ini merupakan salah satu tanda atau hanya bunga tidur? Mau digigit ular, jadi si ularnya sudah dekat. Bengong. Cobalah jangan ragu kalau mengambil satu keputusan. Bisa terbang sampai negeri Cina sama menggandeng teman. Jangan sembarangan curhat kepada siapapun mengenai masalah pribadi. Curhat ar-ru'ya minallahi wal hulma minasyaitan. Iya, mimpi baik itu datangnya dari Allah dan mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Sudah 100 tahun, Ajinomoto dipercaya ibu-ibu di lebih dari 100 negara. Pantas dipercaya. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah, dan kami ucapkan selamat bergabung bagi pemirsa yang baru saja menyaksikan acara ini. Tema kita pagi ini yakni sedekah dan cara membebaskan hutang. Baik Ustaz, saya pernah membaca satu hadis Ustaz, sungguhnya jiwa seseorang itu tergantung sebelum dia melunasi hutangnya Ustaz. Apa betul Ustaz? Betul, itu buat yang kagak niat, buat yang kagak ada ikhtiarnya. Kalau yang ada niatnya, ada ikhtiarnya, insya Allah lah, masa iya sih Allah gantung juga kan. Yang Allah gantung itu mah yang memang benar-benar dia losin aja, dia gak mau pikirin utangnya. Nah itu yang digantung tuh, mati tuh digantung. Tapi kalau dia memang ada nawaitu buat bayar dan ada ikhtiar yang menunjukkan nawaitunya itu betul ya. Dan kemudian dia meninggal sebelum utangnya lunas, udahlah, Allah juga maha pengampun insya Allah. Insya Allah ya, jadi jangan terlalu takut dengan hadis itu, insya Allah itu hadis untuk menunjukkan jangan sampai kita nggak mikirin utang sama sekali. Lunasin hutang itu Ustaz ya. Nah, penyebab utang ini muncul juga udah berapa kali kita bahas ya, dan saya perlu mengingatkan kepada pemirsa semua, mudah-mudahan diantara pemirsa ada yang belum berhutang nih. Amin. Sebenarnya utang itu lantaran apa? Rasulullah pernah berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni. Ya, ujungnya ini utang. Dari kelemahan, kemalasan, kebodohan. Kelemahan apa? Kelemahan akal. Dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang itu kelemahan akal. Terus, wal kasali, malas. Malas apa? Bukan malas kerja doang, tapi malas ibadah. Malas dia i'tikaf. Malas dia beriadoh pada Allah. Nih. Kemudian wal jubni, bodoh. Bukan bodoh sekedar bodoh ilmu saja, tapi dia bodoh. Dia gak kenal sama Allah. Bahwa Allah itu bisa memberi apa yang dia minta. Contoh, ada orang punya tanah kosong, ya, dia kepengen sekali di tanah kosong itu berdiri rumah kontrakan. Tapi karena dia itu gak mengenal Allah, yang dia kenal bank, koperasi, rentenir, orang yang punya duit, akhirnya dia datang kepada itu semua. Coba kalau dia datang kepada Allah, begini doanya. Ya Allah, terima kasih nih, engkau sudah memberikan saya tanah kosong. Tapi kalau bisa nih ya, jangan cuma tanah kosong dong ya Allah. Bangunin di atas tanah ini kontrakan. Tapi saya gak mau ngutang. Gimana caranya nih Allah? Begitu terus doa. Ya. Kemudian bilang juga sama Allah. Kalau nanti di tanah kosong ini jadi 10 kontrakan. Satu deh saya sedekahin untuk engkau ya Rob. Jadi. Ini mah akal kita pendek, pendek. Ngutang, minjem, bangun. Akhirnya gak kebayar. Begitu gak kebayar, bukan cuman tuh kontrakan yang disita, tanah-tanahnya disita. Udah baik-baik hidup di kontrakan, pengen ngutang punya rumah. Sebenarnya ya kalau sabar aja, Allah kasih rumah. Uang kontrakan juga gak minta kok. Dia gak minta kan supaya bisa tinggal di kontrakan, kan? Tapi dia nyari toh. Allah bagi tuh kontrakan. Coba bayangin kalau tiap malam sholat malam di kontrakan itu. Tiap pagi sholat duha sebelum kerja di kontrakan itu. Setiap malam Jumat kumpulin anak-anak yatim. Sholat maghrib berjamaah. Sholat isya berjamaah setelah dari masjid, setelah di musola. Kemudian makan-makan di kontrakan itu. Apa enggak Allah kasih itu rumah? Pasti Allah kasih. Ya Allah lihat nih rumah kontrakan aja saya rajin. Bagaimana lagi ntar engkau kasih saya rumah yang beneran. Begitu tuh dikasih. Ayo apa lagi? Pengen motor. Pengen motor. Kerjaan aja belum disyukurin. Udah pengen motor. Bagus kalau dia berdoa. Dia gak berdoa. Dia cari leasing. Kata Allah begini. Allah berfirman nih begini. Kamu tuh ya bagaimana sih dikasih pekerjaan. Bok ya bersyukur dulu. Ya. Aku nih bisa memberikan kamu pekerjaan. Apalagi motor. Kan begitu tuh Allah. Ya kan? Tapi yang terjadi apa? Kita tidak begitu. Begitu kita kerja naik angkot. Naik bus kita capek. Karena capek kita kumpulin duit. Kita ngutang tuh motor. Akhirnya apa? Gak kebayar. Begitu gak kebayar, pusing. Alih-alih kerjaan kita memberikan kita nikmat, pekerjaan kita tidak memberikan kita nikmat. Kenapa? Karena memang kita blow on, bin bodoh, bin tolol, bin malas, bin pengennya cepat-cepat segera memiliki sesuatu, jadilah dia berhutang. Coba kalau dia pelan-pelan aja, terima kasih dulu sama Allah, merayu Allah. Ya Rab, Alhamdulillah, engkau telah memberikan saya pekerjaan. Tapi jauh nih ya Allah, naik angkot 3 jam. Rob, kayaknya mah kalau naik motor nih ya, bisa setengah jam kali. Jadi kan 2,5 jamnya saya bisa ngaji, saya bisa sembahyang, saya bisa ibadah, ya Allah. Terus begitu. Kemudian begitu dapat duit, sodako. Dapat duit, sodako. Allah akan perintahkan malaikat motor. Salah gak saya ngomong? Gak salah bos, ada firman Allah bunyinya begini. Innalladzina qalu rabbunallahu ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Siapapun yang udah dekat sama Allah, dia deketin terus Allah, dia istiqomah bersama Allah, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, Allah akan kirimin buat dia malaikat. Salah enggak kalau saya bilang Allah ngirimin kita malaikat motor? Enggak. Kita pengen jalan, tiba-tiba ada orang bilang begini, saya mau pulang kampung mas, agak lama nih 3 bulan, enggak mungkin motor saya bawa. Daripada enggak ada yang panas-panasin, mas pakai deh. 3 bulan kita yang pakai motor, enggak usah kredit tuh. Kita doain aja dia enggak pulang-pulang dari kampungnya, enggak? supaya dapatnya. Bener loh, sekarang nih kacok-kacok, saya bilang kacok, pergi haji aja ngutang. Saya terus terang ya, saya hormat sama bank yang memberikan pinjaman-pinjaman haji. Saya hormat. Tapi saya lebih hormat lagi sama bank-bank yang turun aja ke bawah. Jangan membuat sesuatu orang pergi haji jadi ngutang. Turun aja dia ke majelis-majelis taklim. Kemudian dia bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu pengen berangkat haji? Pengen. Nah kalau pengen begini, nabung di bank saya ya. Tapi jangan buat haji. Nabung nawaituin buat orang-orang yang susah. Nanti begitu setahun nih Ramadan besok, ambil duitnya, kemudian sedekahin. Insya Allah, kayaknya belum sempat diambil Ramadan berikut pun, Allah sudah berikan situ jalan buat haji. Gitu, ini merusak. Saya mohon maaf ya, saya betul-betul nih, saya enggak redo tuh sama bank-bank yang pada nawarin umroh ngutang, haji ngutang. Ngapain sih bikin bangsa gua nih emang segala apa ngutang? Saya sebel nih bener. Apa sih? Kalau emang belum mampu pergi haji, ya wes diem. Ya wes diem. Jangan maksain. Kalau begitu pulang dari haji, mati lo yang bayar siapa tuh utang? Kenapa tidak diajarkan kepada jamaah ya kita semua sholat duha, abis sholat duha, ya Rob pengen pergi haji, sholat malam, abis sholat malam, ya Rob pengen pergi haji, terus ngelihat TV, ini TV nggak nganterin ke Mekah nih kalau saya liatin doang, baik, saya jual aja deh, jual, kemudian kumpulin anak-anak yatim, sambil nangis kita bilang sama anak-anak yatim, nah kamu tahu nggak, emak nih, ya bapak ngasih makan kamu nih, jual TV, doain emak ya, doain bapak ya, supaya ini makanan yang bapak kasih ke kamu ya Allah dibayar sama Allah dengan tiket ke Mekah. Jadi tuh kawin ngutang. Allahu Akbar. Sekarang semua apanya ngutang. Emang nih Indonesia dicap boom sebagai negara yang punya utang ya 1200 triliun belum termasuk di jumlah utangnya dia, utangnya saya, utang kita semua. Baru utang negara 1200 triliun. Kenapa? Karena negara ini negara yang lemah. Negara lemah saya bilang, apaan tuh? Dia pinjam sama negara asing, ketahuan kita banyak nih duitnya. Kenapa sih kita nggak dagang, dagang, dagang, usaha, usaha, usaha, jangan utang, utang, utang. Udah gitu celakanya, bayar utang pakai utang. Gali lobang? Bukan, gali lobang, gali lagi empang. Kalau gali lobang, tutup lobang, namanya impas. Ini gali lobang. Yang kita gade apa? Yang kita gade tambang emas, yang kita gade tambang batu bara, yang kita gade perusahaan-perusahaan multinasional yang dibeli sama asing, duitnya murah. Itu tuh negara kita tuh. Kita contoh negara kita. Gagal dia negara kita. Karena negara kita negara bukan negara duha, bukan negara tahajud, bukan negara sedekah, bukan negara birrul walidain, bukan negara berjamaah di masjid, tapi negara yang bawaannya ngutang, ngutang dan ngutang. Kalau presiden yang besok nih, kalau emang dia bakalan ngutang siapapun nih presidennya, mau nanti Mega yang jadi kek, mau nanti SBY yang jadi kek, kalau yang jadi Yusuf Kala kek, kalau sampai nanti dia berhutang, kita musuhin. Saya gak baik nih ngomong begini pagi-pagi ya, masa Ustadz musuhin orang, biarin, biar dia denger. Kalau sampai dia nanti kebijakan-kebijakan utang, kita gak redo nih negara kita gak redo. Lebih baik, woi presiden yang baru, mari. Tiap malam Jumat, yuk yasinan sama kami semua se-Indonesia. Yeah. Presiden yang baru, yuk kita sholat duha bersama-sama se-Indonesia. Masa 200 juta penduduk Indonesia ya yang dibawa kepemimpinan Anda gak mampu berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Woi presiden, kami siap puasa Senin Kemis. Lalu kemudian ketika berbuka, kami berdoa supaya negeri kami ini bebas hutang. Tanpa lagi hutang yang baru. Bohong aja itu orang ngasih hutang gak ada kepentingan bohong. Kita aja pak kalau ngasih apa kalau ngasih utang kan kita pengen ada lebihannya. Ketika kita minjem sama rentenir apalagi surat tanah kita dipegang, bayaran udah tinggal dikit tetap dihajar. Coba berasa nggak kredit mobil saudara? 36 bulan nih perjanjiannya, 30 bulan lebih saudara-saudara itu tepat waktu. Di bulan ke-31 saudara nggak bayar, di bulan ke-32 saudara nggak bayar, di bulan ke-33 dengan kejamnya mobil itu kemudian disita tanpa kita punya hak sedikit pun. Disodorkanlah, nih perjanjiannya begini, kalau saudara tidak bayar maka aset itu milik kami. Jadi kalau ada orang yang nawa itu dari awal, mas saya pengen kawin nih, bisa nggak pinjemin saya duit, tabok aja tuh orang. Iya benar, benar, benar. Bangsa ini, nih, omongan saya jangan hitam putih ya. Nabok tuh bisa dengan omongan yang kita pahit kayak begini. Dengan sikap. Udahlah, mas, kapan kawinnya? Agustus, Bang Haji. Sekarang bulan apa? Bulan Juni. Aduh, masih jauh tuh. Juli, Agustus. Masih ada sebulan setengahan. Udah deh. Nanti malam datang sama Bang Haji kita sholat malam. Yuk, Bang Haji mau doain. Supaya situ kawin gak perlu ngutang. Celaka sekarang ibu-ibu bapak-bapak di rumah masing-masing cek jangan-jangan toilet gue boleh ngutang tuh, kloset boleh ngutang. Kenapa? Karena kita beli pakai kartu kredit lah. Seisi rumah nih utang semua isinya. Kita senengin istri kita juga ternyata pakai utang juga. Sudahlah mas, mbak, pak, saya ngomong begini karena saya capek, mau utang capek. Saya kasih tahu, kalau udah kejebak utang, zek, capek. Lihat bangsa ini, puluhan tahun nih gak bergerak. Ya, sebabnya dia utang. Presiden yang baru ngomong, ini utang lama sih. Presiden yang baru lagi, ini utang lama sih. Ya sudah, makanya jangan ditiru yang salah itu. Mari kita sama-sama nanam singkong, singkongnya kita jual. Mari kita sama-sama nanam ubi, ubinya kita ekspor. Mari kita cari di mana tambang-tambang kita yang masih berhasil. Tambang ini kemudian kita panggil negara-negara yang pengen mengimpor dari kita. Bilang sama dia, lu mau tambang gua? Sini, bayar DP-nya. Selesai juga tuh. Gak perlu kita begini begitu ya. Iya, baik. Maaf nih, pagi-pagi ya udah marah-marah ya. Biar pada bangun. Baik ya, Ustaz, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, selamat bagi Anda yang baru saja menyaksikan acara ini, acara nikmatnya sedekah. Tadi Ustaz sudah katakan bahwa begitu statement Ustaz tentang hutang begitu keras dan tegas sekali. Sekarang begini Ustaz, kalau seandainya ada orang yang dia mungkin memiliki sebuah ancang-ancang gitu Ustaz ya, dia punya gaji sekian, lalu kalau seandainya dia ngambil kredit rumah atau kredit kendaraan, tapi dia bisa tutupin dari hasil gajian di tiap bulan, apakah itu tetap gak baik juga Ustaz? Kalau menurut Ustaz Abbas sendiri gimana? Menurut saya, selama dia masih bisa, ini kok nanya ditanya lagi Ustaz. Iya, jarang-jarang kan. Ini abis kehabisan suara. Jadi kalau menurut saya, tadi, selama apa yang dia lakukan itu tidak menyusahkan dia dan dia yakin dan bisa dia jamin, silahkan. Tapi kalau sesuatu dia gak tahu, kemudian nanti apakah dia dipecat atau segala macam, pertimbangannya lebih baik jangan. Karena saya teringat dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ketika anaknya datang, dia ngeluh sama ayahnya, dia menangis, dihina sama teman-temannya, bajunya bolong-bolong. Lalu Umar itu datang ke kas negara, dia pinjam uang. Dari kas negara itu katakan, ya Umar, kalau kau betul mau pinjam, kapan kau kembalikan? Dikatakan minggu akan datang. Ditanya kembali, yakinkah minggu depan kau akan masih hidup? Lalu dia menangis dan katakan kepada anaknya, nak, biarkanlah kau menggunakan pakaian seperti ini. Karena ayahmu takut kalau gak bisa lunasi hutang. Begitu Ustaz. Ya itu dia saya bilang, apa yang salah dengan rumah kontrakan misalkan gitu ya. Gak ada yang salah tuh nafsu kita. Apa yang salah dengan tidak punya TV? Gak ada yang salah. Tapi ketika kita pengen punya TV, lalu ada tetangga bilang, boleh lu bayar 11 kali ya. Ini TV harganya 1 juta, tapi jadi 2 juta 200, lo bayar tiap bulan 220. Subhanallah kita iyain itu. Karena emang kita ini gelap mata. Ya, mata kita ini buta. Gak bisa ngelihat yang sudah ada. Ini saya bacain nih salah satu jemaah nih. Tapi jangan deh. Kagak baik. Ya, isinya kurang enak. Pokoknya manusia tuh gak ada syukurnya. Manusia ini memang tidak ada syukurnya. Padahal gampang kata Allah, syukuri dulu saja. Nanti aku akan tambah rezekiku untukmu. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia kerja, dia kumpulin duit, dia dapat mobil tahun 95. Tapi hatinya enggak bisa ngelihat tuh 95. Hatinya ngelihat 2005. Matanya enggak bisa ngelihat dia punya mobil 95. Matanya ngelihat mobil 2005 terus. Pantatnya dia punya ya, duduk nih, kayaknya enggak ada syukurnya bahwa dia punya mobil tahun 95, yang lain belum punya mobil. Karena dia punya pola hidup seperti itu, akhirnya nih mobil enggak disyukuri sama dia. Yang ada bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, begitu terus. Akhirnya apa? Dua-duanya sepakat menjadikan mobil ini DP, jadi susah dia ngutang. Baik. Kemarin memang tidak ada AC, tapi tidak ada angsuran. Sekarang AC ada, tapi keringetan deg-degan. Kenapa? Karena mobil ini bakalan disita sama bank, udah 2 bulan kagak bayar. Udahlah, betul yang Ustaz Albar bilang. Betul yang Ustaz Albar bilang. Biarin nak, begitu kata Umar Ibn Khattab. Biar kamu dihina, tapi kamu gak punya utang. Mulia Ustaz. Oh, subhanallah. Baik Ustaz, ada yang mau bertanya Ustaz? Silahkan, yang sudah siap mau tanya tadi ada ya? Silahkan. Iya, baik, silahkan. Ya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Dan saya dari, nama saya Rasna Haji Bisnu, dari Lampung, Yayan Lampung. Alhamdulillah senang sekali hadir bersama-sama di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang pertama, ada orang yang berhutang, tapi biasanya orang yang berhutang itu kan udah meninggal duluan. Tapi kenapa? Ini kasus udah meninggal duluan. Udah meninggal duluan. Duluan. Tapi ini kasusnya berbeda. Hmm. Yang dihutangi itu meninggal duluan, bukan yang hutang ini. Nah, ini bagaimana yang membayarnya? Apakah dia mau bayar kemana? Apakah dia khusus bersedekah untuk niatnya untuk membayarkan hutang yang telah dibayar yang dihutangi itu? Itu seperti apa, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anggap aja begini ceritanya ya. Yang punya utang meninggal, umpama ya. Maka yang harus nanggung itu ahli warisnya. Kalau emang ahli warisnya gak bisa bayar, ya ngomong aja bayar-bayar sama yang ngutangin. Enteng kok. Kalau yang ngutangin ini bisa ngasih maaf, insya Allah selesai. Kalaupun gak bisa ngasih maaf, dia bilang gak mau, pokoknya bapak kamu itu utang harus tetap bayar. Ya udah bayar aja. Insya Allah itu kebaikan buat orang tua kok. Sekali kita bilang utang orang tua saya akan saya bayar. Nah, Allah redo tuh. Allah akan kasih kesempatan anak didik, kandungnya atau anak ahli waris yang meninggal ini punya duit buat bayar utang. Iya. Tahu kapan. Iya. Terus kalau yang kemudian punya yang ngutangin itu yang meninggal dunia, ya bayar aja ke ahli warisnya. Umpama dia meninggal nih, ya kan dia punya anak, punya istri atau punya suami, kasih kepada dia insya Allah seperti itu. Baik Ustadz, ada satu lagi penanya, silakan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Ustaz. Saya ya. Dari siswi Man 2 Kudus. Apakah dengan sedekah kita bisa menjadikan kaya supaya tidak akan terjadi utang-piutang di negara kita atau di generasi kita? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya itulah dia, kenapa Allah ajarkan sedekah supaya kita memang tidak tertindas. Coba lihat struktur doanya ya. Struktur doanya lihat. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wa a'udzu bika min adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Akhirnya nih kalau kita kena utang, kita kena ghalabatid daini ini wa qahrir rijal, akhirnya kita ketindas. Allah ngajarin jangan begitu. Ustaz, kalau saya enggak ngutang, saya enggak makan. Jangan. Bahasanya begini, Ustaz, alhamdulillah. Gara-gara saya enggak punya makan, jadi saya bisa niat puasa. Deh, begitu. Ustaz mah enak banget ngomong kayak begitu. Ustaz udah kaya. Emangnya kita ujuk-ujuk datang begini? Enggak juga lah, sama aja. Saya bercerita, subhanallah, mudah-mudahan ini tidak termasuk riya dan sum'ah. Ya, tapi termasuk riya dan sum'ah juga gak usah diomongin deh. Pokoknya mah begitu deh. Ya. Malah saya acungin jempol kalau ada orang-orang yang bilang begini, Ustaz, saya office boy. Saya punya gaji cuma 400 Ustaz. Sedangkan di rumah saya ada ibu saya. Sedangkan di rumah saya ada adik saya yang saya kudu biayai. Ustaz, kalau kami gak puasa Daud, niscaya gak mungkin kami bisa sedekah. Ustaz, saking pengennya saya bersedekah, kami sekeluarga memilih puasa Daud, Ustaz. Kami memilih jalan kaki ke tempat kerja kami dan ke tempat kami sekolah. Alhamdulillah, Ustaz. Allah malah bikin saya punya uang sedekah setiap bulannya itu 50 ribu sebab kami bisa seperti itu. Saya acungin jempol. Tapi saya bilang, buat orang-orang yang udah punya makanan, lalu bilang gini, naruh di mana ini makanannya ya? Oh, naruh di kulkas-kulkasnya belum ada. Saya ngutang. Sekarang pusat-pusat perbelanjaan itu memerangkap kita semua. Dengan dia kasih kita kartu kredit buat kita itu belanja. Akibatnya apa coba? Kita niat beli terasi, ya, yang enggak kita beli. TV flat kita enggak ada niat tuh buat beli itu. Tapi gara-gara di kantong kita ada kartu isinya 10 juta nih, kita belanja. Mestinya kita bilang nih, say no to hutang, say yes to sedekah. Kita bilang, enggak, gue udah kapok punya hutang. Ustaz, kalau saya enggak ngutang, mana mungkin saya bisa menggedein usaha? Gue bilangin sini. Ngegedein usaha tuh gak perlu lu ngutang. Lu sholat malam gue gede tuh usaha. Lu sholat duha juga gede tuh usaha. Cuman emang kudu sabar. Ya jangan lu sholat duha baru sebulan dua bulan lu pengen gede usaha lu. Jangan dong. Tenang aja dulu. Kul. Ustadz, kalau saya gak ngutang dari mana saya modal dagang? Dari Allah. Sholat duha aja dulu. Bilang sama Allah. Roh. Saya udah gak kerja, masa sih gak usaha. Tapi saya pengen usaha, dari mana duitnya? Kalau ngutang, enggak deh. Kayak gak percaya engkau bisa ngasih modal aja. Ah, saya mah percaya nih, Rob. Engkau bisa ngasih modal saya nih. Tolong ya, Rob. Yang lain datang ke orang lain, saya mah datang ke engkau saja. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Yuriddir rahman bidhurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Buat kita ini, Allah saja, Allah saja, Allah saja. Pengen apa? Udah minta sama Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah. Insya Allah. Tradisi berhutang, kita katakan pagi ini. Gak usah lagi. Saya nih orang yang kapok. Kapoknya ini kapok kuadrat. Bukan cuma kapok, tapi kapok kuadrat. Kenapa dulu saya begitu gampang berhutang? Padahal harusnya kita gampang duha. Gampang tahajud, gampang sedekah, gampang puasa, gampang minta doa. Insya Allah gak perlu kita utang. Kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Insya Allah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali setelah kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan pastinya jamaah yang ada di Masjid An-Nida ini, yang dari pagi menyaksikan bahkan menunggu tausiah wejangan dari Ustaz, ada yang ingin bertanya silakan. Ya, Bapak, sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ustaz Yusuf Mansur, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan pada TPI atas kami semua dari Kudus bisa diterima. Dan bisa hadir di kegiatan hari ini. Baik. Saya hanya mau menyampaikan sedikit tentang apa-apa yang sudah mungkin Ustadz Yusuf Mansur sampaikan sekian lama. Bahwa anak-anak kita ini di madrasah sudah dicanangkan tentang sedekah atau sedekah. Ada amalan Jumat, ada dana sosial, ada dana-dana yang untuk luar negeri yang tentang Palestina dan sebagainya, selalu untuk itu. Keberkahannya ada insya Allah. Lulus 100% dan lain sebagainya anak-anak. Nanti tolong didoakan anak-anak saya pada yang terhormat Bapak Ustaz Yusuf Mansur. Baik. Yang saya akan saya sampaikan selaku guru ini Pak Ustaz. Guru ini kalau sekarang anak-anak itu realistis. Tentang temanya yang tadi dikatakan bahwa sedekah, sedekah atau sedekah mampu membebaskan hutang. Ini kalau saya sampaikan ke anak-anak dengan hitungan matematis, saya yakin itu anak-anak pasti tanya, "Loh Pak, kita kasih uang kok malah bertambah banyak, itu hitungannya gimana?" Kalau kita ngasih kan hitungannya 2 dikurangi 1 kan 1. 2 dikurangi 2 0. Loh kok Ustaz bilang jadi 10 kali dan lain sebagainya. Ini perlu realistis Pak Ustaz. Tolong ini anak-anak yang hadir di sini juga bisa menimba ilmu, tapi harapan saya ini didengar oleh sekian banyak pendidik, jadi tolong dijelaskan secara matang. Saya kira baik. Itu terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada adik-adik kita ya yang masih hadir, masih mengikuti tayangan kita. Ya. Dari Kudus ya, masalahnya dari dua Kudus ya. Mandua. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak Aliyah di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan beasiswa ya ke Al Azhar Kairo ya di Mesir atau di Madinah Damaskus. Atau di Mekah atau di Damaskus Syria atau di Yaman Hadramaut atau dimanapun, asal syaratnya ketika sekolah ikutin tuh gurunya sebelum masuk kelas sholat duha atau ketika yang lain istirahat itu duha, yang lain bangunnya pas subuh, ananda semua bangunnya sebelum subuh 1 jam atau 2 jam sebelum subuh, lebih better, lebih bagus. Kemudian mahabbah sama guru, mahabbah sama orang tua yang betul khidmatnya, sekhidmat-khidmatnya. Insya Allah Jepang punya Allah, Amerika punya Allah, Australia punya Allah, Jerman punya Allah, negara manapun sebagai destination kita punya Allah. Kalau Allah bilang, Jepang buka buat anak-anak yang pada tahajud kepadaku, terbuka juga tuh Jepang. Nggak perlu kita pakai cerita ke embassy segala. Banyak cerita. Ada saya punya sahabat itu sekolahnya tuh di... nama sekolahnya lucu, SMU Negeri Tinggi Moncong. Tinggi Moncong. Iya, nggak terkenal itu sekolah. Tapi waktu saya ke Jepang, ada dia di sana. Ternyata dia ngebeli beasiswa ke Jepang itu. Dengan setiap malam dia tahajud kepada Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rob, saya pengen banget beasiswa ke Jepang. Dia sebut lagi. Bahkan dia pahat di batu, di salah satu hutan di Makassar sana, di Sulawesi, di batu. Memang pengen ke Jepang begitu. Itu terjadi berangkat itu. Kenapa sedekah bisa begini dan bisa begitu? Karena memang itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Saya membuat satu buku yang isinya adalah mengajarkan bahwa sedekah itu bukan kebetulan. It's a method. Dia adalah sebuah metode. Sebuah metodologi untuk mencapai sesuatu. Judul bukunya The Miracle of Giving. Keajaiban-keajaiban sedekah. Memang tidak cukup waktu kita untuk membedah di sini. Tapi ingin saya sampaikan bahwa sedekah itu memang menjadi penarik energi. Jadi ketika kita, dan secara psikologi juga benar. Umpama kita sakit nih, kita menderita. Suatu saat kita baca hadis, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Kita-kita yang sakit ini jalan ke orang-orang yang sakit juga, tapi tidak bisa beli obat. Begitu kita kasih dia, hati kita jadi nyes. Ya Allah, kita sakit tapi kita masih dapat buat beli obat. Ini ada yang sakit gak bisa beli obat. Saya sakit masih bisa dipapah sama anak dan istri. Ini dia sakit tergeletak di tempat tidur gak ada keluarganya. Akhirnya apa? Akhirnya kita udah seneng duluan. Kita miskin, kata Rasulullah, keluar. Cari yang lebih miskin daripada kalian. Beri makan tuh yang lebih miskin daripada kalian. Begitu kita keluar nih ngasih makanan yang kita simpen buat ntar malam, tapi kan ntar malam masih jauh. Kita bismillah, kita cari siapa yang belum bisa makan di pagi ini. Begitu kita kasih, apa kata dia, makasih ya Pak Haji, makasih. Jangan Pak Haji, saya masih miskin. Oh makasih Pak miskin. Makasih Pak, Bapak udah ngasih saya makan, anak-anak saya dari semalam belum makan. Subhanallah, saya miskin tapi semalam saya makan. Saya miskin tapi semalam saya kenyang. Ada orang-orang yang dari semalam belum makan. Maafin saya ya Allah. Kenapa saya harus khawatir dengan rezeki siang dan malam. Sedangkan saya tidak bersyukur di rezeki yang semalam. Wah, luar biasa. Orang-orang yang gajiannya kurang, kurang dan kurang. Selama dia mikirin yang kurang, dia tidak akan pernah merasa cukup. Tapi ketika dia kemudian bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, gaji saya kurang. Tapi kalau mikirin kurang melulu mana, gak bakalan bisa saya sedekah. Bismillah ya Allah, gaji saya 1 juta. Saya ambil nih 100 ribu. Saya mau sedekah kepada hamba-hambamu yang lain. Yang barangkali bukan cuma gak punya gaji, tapi gak punya pekerjaan. Rob, izinkan saya bertahan dengan duit 900 ribu ini. Selesai. Hiduplah kemudian yang prihatin. 5 anak, tadinya 5 potong ikan. Kompromi sama keluarga, sudahlah. Kita yang makan 1 potong saja. 1 potong ini kita bagi 5. Kita kalau perlu jangan makan mie 5 bungkus. Tapi makan mie 1 bungkus berlima. Supaya 4 bungkus kita bisa sedekahkan. Seperti itu. Kita biasanya beli bensin full tank. Untuk 10 hari. Barangkali. Untuk 3 hari. Sudahlah. Isi bensin hanya untuk 1 hari. Jatah yang 2 harinya. Biar urusan Allah. Kita sedekahkan. Luar biasa. Kalau kita mau berpikir buat bersedekah, niscaya kita benar-benar bisa bersedekah. Ada orang di Jawa ya, nih saya ucapin salam buat teman-teman Bani Adam Boyolali, buat teman-teman wisata hati di seluruh daerah. Barangkali pernah mengingat ada satu kisah, ada seorang tukang pijit di satu masjid di Jawa nih, saking pengennya sedekah. Dihadiahkan itu tikar sama minyaknya itu buat satu pengembara yang lagi nyari kerjaan. Dipanggil ini si anak muda. Sini. Kamu tungguin stiker saya, kamu pakai minyak kelapa saya, kamu pijitin orang. Insya Allah seluruh hasil pijitan yang hari ini untuk kamu tidak saya pungut sewa stiker dan pengganti minyaknya. Ada hamba Allah yang menyedekahkan bakul jamunya. Dia cuma punya satu-satunya bakul jamu sama satu-satu gendongan. Gendongan dengan bakul jamunya ini dia kasih ke orang lain supaya orang lain itu bekerja. Luar biasa. Subhanallah. Ada orang yang punya lapak pecel lele. Saking pengennya sedekah dia punya keluarga. Dia panggil ada iparnya. Apa dia bilang? Tungguin. Tungguin ini lapak saya. Tungguin ini warung pecel lele saya. Hasilnya ambil buat kamu. Allahu Akbar. Allah akan melihat orang-orang kaya yang bersedekah. Allah akan lebih melihat lagi orang-orang miskin yang bersedekah. Allah akan melihat orang-orang yang berkecukupan bersedekah. Allah akan lebih melihat lagi orang-orang yang kekurangan yang bersedekah. Allah akan bangga kepada mereka-mereka yang sehat dan mau menjaga sehatnya dengan cara bersedekah. Allah lebih bangga lagi untuk mereka-mereka yang sakit yang mau bersedekah. Allah bangga terhadap mereka-mereka yang tidak punya utang lalu mau bersedekah. Dan Allah lebih bangga lagi kepada mereka-mereka yang punya utang tapi juga tetap mau bersedekah. Ayo bangun, bangun. Ingat Allah. Ustaz, hari ini temanya utang. Bagaimana kalau saya udah keterlanjuran sekarang punya utang? Lapor terus sama Allah. Pagi, siang, sore, malam, lapor ke Allah. Sekarang subuh, sebentar lagi duha. Maju, sholat duha. Yang lain 2 rakaat, saudara mentokin 12 rakaat. Nangis ke Allah. Ya Allah, maafin saya, udah terlanjur sekarang berhutang. Rob, bukakan saya jalan rizki supaya saya bisa membayar hutang saya. Kemudian jadilah orang yang kangen. Kangen sama apa? Kangen sama sholat lohor. Supaya kita bisa lapor lagi ke Allah. Sebelum azan, kita sudah masuk masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid. Habis sholat sunat tahiyatul masjid, doa. Kalau perlu ambil mik, kita yang azan. Habis azan, kita sholat qobliyah. Kita doa berjamaah, ba'diyah. Berdoa lagi. Terus begitu. Insya Allah, gak ada yang terlanjur. Kecuali Allah akan bayarkan itu hutang. Tapi juga jangan jadi orang yang lemah. Ustaz, ane udah 7 minggu nih duha. Ustaz, ane udah 7 malam nih tahajud. Ustaz, ane udah sedekah nih. Tapi mane. Bukan mane, lu sini. Pernah berzina gak? Iya Ustaz, saya pernah berzina. Berapa kali? Gak kehitung Ustaz. Udah selesai itu. Diampuni nama Allah aja udah bagus. Dikasih kesempatan hidup aja udah bagus. Kejar aja dulu bertobat. Ustaz, saya gak pernah berzina. Oke, kalau gak pernah berzina, pernah gak dimarahin sama orang tua? Iya tuh. Saya pernah dimarahin sama orang tua. Baik, minta ampun sama orang tua. Minta maaf sama orang tua. Supaya rezeki kebuka. Pokoknya mah terus ke Allah. Terus ke Allah. Sama seperti nasihat saya kepada diri saya. Dan kepada orang-orang yang belum berhutang. Jangan berhutang. Ke Allah terus. Nah, kalau sudah terlanjur, ya ke Allah aja lagi. Insya Allah, dari punya utang menjadi punya uang, gampang buat Allah mah. Tinggal dihapus huruf T-nya. Huruf T-nya dihapus, jadi dari uang. Punya utang jadi punya uang. Uang. Insya Allah. Ustaz Albar, barangkali ada yang mau disampaikan? Iya Ustaz, dari tadi saya ngeliatin di depan ini. Saya ingat minggu lalu Ustaz, saya bilang bahwa saya ingin ngajak istri saya itu bersedekah. Ya semoga ya utang-utang kita juga lunas Ustaz. Malumlah manusia utang juga Ustaz. Subhanallah. Jadi saya ajak istri saya untuk maju ke depan. Yep. Kita serahin cincin pernikahan kita. Ya mungkin nilai gak begitu. Tapi nilai historisnya itu Ustaz. Cincin nikah ya? Cincin nikah Ustaz. Oh iya Ustaz Albar pernah janji. Pernah nanya istrinya. Ya mana sekarang istrinya? Ya, bunda? Mana bunda? Mana bunda? Istrinya? Ya sini. Sini ke depan. Wah, ini istri Ustaz. Inilah istrinya Ustaz Albar. Ya. Sini bunda. Ya sini. Istrinya Ustaz Albar ini termasuk istri yang setuju para lelaki poligami. Asal jangan Ustaz Albar katanya. Ya. Jadi gimana pok? Ini Ustaz, bunda buka cincinnya. Ya ini Bismillah kita sedekahin untuk Islam, untuk Indonesia, untuk pembibit. Subhanallah. Jemes kalian Ustaz. Oh ya, oke. Iya, kapan lagi kita bisa nodong Ustaz Albar kan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jem tangan Ustaz Albar sama cincinnya. Alhamdulillah. Kita doain Ustaz Albar bisa melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Ya, bersama istri dan seluruh orang-orang yang pada sedekah pada hari ini. Amin. Ini hari ini juga nih ada yang sedekah cincin kawin yang sudah dipakai selama 42 tahun. Ini cincin kawin yang sudah dipakai selama 42 tahun. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberkahi dia punya rezeki sampai ke anak cucunya. Ini juga ada yang menyedekahkan kalung dari pernikahannya dia juga. Semoga lah Allah, ya saya tidak sempat ini membacakan satu demi satu ini sedekah semuanya. Mohon redonya mudah-mudahan ini saya serahkan kepada PPPA. PPPA ini bukan punya saya tapi punya Indonesia. Biarlah nanti PPPA yang membagikan kemana-mana. Saya pun ada rencana nanti mengundang lembaga-lembaga amil zakat ke forum ini. Ada dompet du'afa, ada las al-ajar dan segala macam kita undang. Supaya bisa memilih nih jamaah mau bersedekah kemana. Ya, mudah-mudahan. Yuk kita baca suratul fatihah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajatnya orang-orang yang bersedekah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa li walidina amin. Terima kasih buat jamaah yang sudah hadir di sini pengen konseling. Di depan ada Ustaz Aziz, ada Ustaz Hendy, ada Ustaz-Ustaz yang lain dari Wisata Hati, dari Darul Quran, silakan. Sama saja, konseling dengan saya, dengan mereka pun sama saja. Ya. Saya mohon pamit, habis ini langsung ada acara. Buat yang pada pengen foto-foto juga tahan. Foto-foto sendiri aja nih, fotoin TPI. Ya, gak usah foto saya. Mudah-mudahan barakah. Terima kasih, saya mohon maaf selama ngajar barangkali ada kesombongannya. Selama ngajar barangkali ada kesombongannya, mudah-mudahan Allah maafkan segala dosa-dosa saya semua. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah kajian kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari berbagai macam hutang dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dengan ibadah kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.